بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'du. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-36, yaitu Asy-Syakir. Qala Allah Ta'ala wa kana Allah syakiran 'alima. Di surat apa ini? Wa kana Allah syakiran 'alima. Umair. Nah, di surat An-Nisa. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu syakir, dan yang maha bersyukur. Alima, dan yang maha luas ilmu. Nah. Adapun dari sisi penetapan fi'il ikhwan fillah, bahwasanya Allah mensyukuri apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, datang hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anh, fasyakarallahu lah faghafarallah. Di sini penetapan bahwasanya Allah mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya berupa amalan-amalan saleh. Nah, oleh karena itulah Allah ganjar, Allah balas setiap kebaikan dengan apa? Dengan minimalnya 10 kali lipat kebaikan. Naam. Kelipatan paling sedikit dari apa yang Allah berikan adalah lipat 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan membawa al hasanah, kebaikan, maka baginya 10 kali lipat yang semisal. Ini bentuk kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, dan juga di antara bentuk syukur Allah dengan memberikan apa? Dengan memberikan ampunan. Maknahu qala Zajjaji asy-syakir ismu fa'ilin min syakara yashkuru fa huwa syakirun wa mashkurun. Syakir adalah isim fa'il dari syakara yashkuru. Nah, itu adalah nah isim fa'il. Syakir dan masykur isim apa? Masykur. Isim apa namanya? Indak ya Hanafi. Nah, isim maf'ul. Qala wa syukru muqabalatul mun'im ala fi'lihi bi thana'in 'alayhi. Wa qabulun li ni'matihi wa i'tirafun biha. Dan kesyukuran ikhwanul fillah yaitu apa? Membalas. Naam. Pemberi nikmat atas perbuatannya dengan memujinya. Ini kalau makna asal dari syukur. Tayyib. Wa qabulun li ni'matihi wa i'tirafun biha, dan menerima kenikmatan yang diberikan serta mengakuinya. Makanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus apa? Harus terpenuhi padanya 3 unsur ikhwanifillah. Da'af, atau yang dikatakan oleh para ulama dengan arkanu syukri, yarhamukallah. Rukun-rukun kesyukuran telah kita lewati dulu, apa-apa arif, ingat. Rukun-rukun kesyukuran. Yang seorang tidak mungkin dikatakan betul-betul bersyukur sampai memenuhi 3 rukun ini. Nah, itu 3 rukun syukur ikhwanul fillah. Nah, apa tadi diulangi? Sudah dicatat belum? 3 rukun kesyukuran. Dicatat. jangan di kitabnya. Nah, nanti kitabnya apa? Penuh apa? Coret-coretan, apalagi yang tulisannya masih apa? Masih belum rapi. Baik. Tiga rukun kesyukuran. Yang pertama apa? Mengakui nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat. Baik. Nikmat akhirah, semua nikmat yang ada, apapun itu, besar maupun kecil, asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Naam. Sebagaimana Allah katakan, wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, mengarahkan kenikmatan yang Allah berikan tersebut di jalan ketaatan. Jadi nikmat yang diberikan digunakan untuk ketaatan pada Allah, bukan malah untuk bermaksiat. Sehingga tidak dikatakan bersyukur seorang yang mulutnya komat kamit mengucapkan alhamdulillah, tapi nikmat yang diberikan digunakan untuk maksiat. Oleh karena itulah, orang-orang yang bersyukur itu hakikatnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilum min ibadiyasy-syakur. Dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang betul-betul apa? Bisa bersyukur. Nah, berarti untuk mewujudkan kesyukuran ya harus beramal saleh. Makanya Allah perintahkan kepada Ali Dawud, i'malu ala Dawud syukara. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Nah, karena Nabi Allah Daud dan keluarganya, keturunannya alhamdulillah. Daud, kemudian putranya siapa? Syafiq. Putra Nabi Daud siapa? Nabi Allah Sulaiman. Yang Allah berikan kepada keduanya, nah, dua nikmat yang agung alhamdulillah, yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu penggabungan antara apa? An-nubuwah dan apa? Al-mulk. Kenabian dan apa? Kerajaan. Nabi tapi juga sebagai raja. Nah, sebagai penguasa. Baik. Itu tiga rukun kesyukuran, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kita harus mewujudkannya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala khalifillah. Ketika syukur tersebut dinisbahkan kepada Allah, bahwasanya Allah mensyukuri na'am perbuatan hamba-hambanya, maksudnya Allah senantiasa akan membalas amalan soleh dari si hamba tadi dengan apa? Dengan sebaik-baik balasan. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala khalifillah berdalil dengan tetapnya nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir tentang permasalahan apa? Bahwasanya seorang hamba tatkala telah beramal kemudian mendapati semangat dan kelapangan dada untuk beramal berikutnya, ini sebagai alamat diterimanya amalan tersebut. Kenapa? Karena Allah adalah Asy-Syakir, dan yang Maha apa? Mensyukuri perbuatan atau amalan-amalan hamba. Karena apa? Ada pahala yang diakhirkan, tapi juga ada yang disegerakan. Di antara yang disegerakan sebagai balasan bagi hamba ikhwani fillah, yaitu kelapangan dada. Munculnya terus-menerus semangat untuk beramal berikutnya. Nah, karena itulah kita perhatikan para salaf kita. Setiap selesai beramal, berusaha untuk berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari suatu amalan, farghab, maka apa? Wa idza faragta fansab, maka apa? Panjangkanlah diri kalian untuk amalan berikutnya. Selesai melakukan perkara dunia, segera ambil urusan-urusan akhirat. Demikian seterusnya. Nah, jadi makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Demikian pula nanti Asy-Syakur. Naam. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mensyukuri amalan-amalan hamba. Kita baca Asy-Syakur karena pembahasannya naam hampir sama. Asy-Syakur qala Allah taala liwafiyahum ujurahum mayazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka, orang-orang yang beramal saleh, dan menambah mereka dengan keutamaannya. Ini lihat, Allah berikan pahala secara sempurna, kemudian Allah apa? Tambah. Inilah apa? Bentuk kepemurahan Allah sebagai apa? Bias-bias dari naam nama Allah Asy-Syakur. Innahu ghafurun syakur. Maknahu qala Ibnu al-Athir alladhi yujazi ibadahu wa yuthibuhum ala af'alihi musalihah. Fasyakarallahu li ibadihi fasyukurullah. Perhatikan, fasyukurullahi li ibadihi innama huwa maghfiratuhu lahum. Ibn al-Athir mengatakan mana nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yaitu zat yang yujazi ibadahu, zat yang membalas hamba-hambanya, wa yuthibuhum ala af'alihim shalihah, dan memberikan pahala atas amalan-amalan mereka yang saleh. Baik, dan amalan saleh, amalan yang dibangun di atas sunnah dan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka syukrullah li ibadihi innama huwa maghfiratuhu lahum. Naam. Tayyib. Maka bentuk kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yaitu dengan apa? Pemberian ampunan untuk mereka. Naam. Baik. Wa yuthabbituhum, dan pengokohan kepada mereka untuk beramal dikokohkan. Kemudian wa qabuluhu li ibadatihim, dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah-ibadah mereka. Nah, maka kalau kita beriman akhwani fillah bahwasanya Allah itu Asy-Syakir dan Asy-Syakur, maka jangan khawatir ada naam amalan-amalan kita yang luput. Jangan khawatir ada amalan-amalan saleh yang kemudian tidak terbalas. Nah, beramal saleh. Nah, niatkan kebaikan-kebaikan dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan apa? Memberikan balasan dan naam keutamaan yang tidak kita sangka-sangka. Yang penting keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah. Nama berikutnya Asy-Syahid. Dalilnya qala ta'ala qulillah syahidun baini wa bainakum. Depannya apa ini? Siapa yang sudah sampai pada surat Al-An'am? Apa depannya? Naam. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakan oleh Nabi, ayyu syai'in akbaru syahadah? Naam. Baik. Suatu apa? Ya, atau apa yang paling agung persaksiannya, yaitu katakanlah Allah. Naam, yaitu zat yang paling agung yang mempersaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala. syahidum baini wa bainakum, sebagai saksi antara aku dan kalian. Wa qauluhu wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Adapun hadis disebutkan di sini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, faqala i'tini bisyuhada'i usyhidukum, faqala kafa billahi syahida. Dan berhubungan dengan kisah apa ini? Kisah apa dalam Sahih Bukhari? Ja'far, ketika temannya mengatakan, datangkan saksi-saksi, namun untuk aku mempersaksikan akad kita ini kepada mereka. Kemudian orang ini mengatakan, kafa billahi syahida, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Bagaimana kisahnya secara ringkas? Nah, yaitu berhubungan dengan dua orang yang apa, satunya berhutang kepada saudaranya, apa? Nah, satunya berhutang, maka tatkala memberikan hutang, nah, minta saksi, karena mereka akan berpisah. Tapi dia mengatakan kafa billahi syahida, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Maka ketika menjadikan Allah sebagai saksi diberi, nah, dengan tempo yang telah ditentukan dan tempat yang ditentukan untuk apa? Untuk melunasi hutang. Namun tatkala telah datang waktunya, ternyata orang yang berhutang ini mencari-cari perahu atau kapal untuk mengantarkan ke tempat itu, tidak ada. Nah, tapi karena hari itu adalah sudah merupakan hari perjanjian, maka dia pun apa, ambil sebuah kayu, kemudian dia lubangi, dia masukkan uang yang dia mau gunakan untuk melunasi, kemudian dilemparkan ke laut, dan sembari mengatakan dengan penuh kepercayaan kepada Allah bahwasanya dulu dia menjadikan Allah sebagai saksi dan penanggung jawab, maka sebagai bentuk penunaian janji tersebut, dia pun apa? Dia pun usahakan, diserahkan kepada Allah, dia telah berusaha, kemudian dilempar ke laut. Dan saudaranya yang menghutangi, karena sudah waktu tempo telah jatuh, dia pun menunggu-nunggu di tepi pantai. Ternyata tidak ada orang yang datang. Sudah apa, muncul keraguan, ini orang ini tidak aman. Tapi ternyata memang dia mendapati sebuah kayu, dibawa pulang mau dijadikan kayu bakar. Ketika dibelah, ternyata ada uangnya. Kemudian ada pesan di situ bahwasanya itu adalah upaya untuk melunasi hutang. Maka tatkala orang yang mau melunasi tersebut mendapati kapal, dia tetap afanifilanda. Kemudian apa? Sudah, yang penting aku sudah melempar uang. Tetap dia akan mengusahakan nyaur tadi sebagai upaya dia. Nah, tapi kan tentunya namanya dilempar ke laut ya. Nah, tapi seorang tidak bisa kemudian, oh, ketika sampai di sana aku sudah melunasi, di mana tak lempar ke laut, ya, tidak boleh. Nah, ya, dia tetap berusaha untuk menuju ke tempat saudaranya tadi. Nah, dan melunasinya. Tapi yang namanya dua orang sama-sama jujur. Dilunasi tadi karena sudah mendapatkan uang, bukan kemudian ya sudah sini. Nah, berarti dapat dua kali. Nah, tapi dia juga jujur mengatakan bahwasanya kirimanmu telah sampai. Sehingga cukup itu. Nah, sebagai apa, pelunasan. Tidak perlu membayarnya lagi. Syahidnya di sini, dia mengatakan kafa billahi syahida, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Maknahu qala Abdurrahman as